Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali, yaitu kita akan masuk pada suarif yang berikutnya yang disebut oleh al-muallif rahimahullah. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, adamun nadari fi aqwalil mukhalifin. Di antara perkara yang bisa memalingkan, menyimpangkan seseorang dari kebenaran adalah adamun nadar, itu tidak mau memandang, tidak mau meneliti fi aqwalil mukhalifin, ucapan-ucapan, pendapat-pendapat al-mukhalifin, yaitu orang yang menyelisihinya, orang yang berbeda dengan dirinya. Namun nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullah, al-mukhalif yang dimaukan adalah tidak semuanya. Namun ada ketentuannya, seperti yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, lamma kana al-batilu لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح. Ketika kebatilan tidak mungkin, أن يقوم عليه دليل صحيح, untuk tegak di atasnya sebuah dalil yang sahih. وغالب ديانات الناس warasatun yatawarasunaha, dan ketika dianat, yaitu agama-agama manusia, adalah merupakan warisan, merupakan peninggalan yang mereka mewarisinya. Walhaqqu alaihi minal baha'i wan nuri ma yujibu qabulahu wal inqiyada ilaihi liman tadabbarahu. Dan ketika kebenaran itu alaihi minal baha wan nur, di atasnya ada al baha, yaitu cahaya, wan nur, ma yujibu qabulahu wal inqiyada ilaihi, cahaya yang menerangi, yang mengharuskan, yang menuntut untuk menerima kebenaran tersebut dan juga tunduk kepadanya. Liman tadabbarahu, bagi orang-orang yang mentadaburi kebenaran itu sendiri. Karena sebagaimana yang sudah kita lewati, yang namanya kebenaran memang memiliki cahaya, memiliki nur yang bisa diketahui oleh orang-orang yang masih lurus fitrahnya, sebagaimana yang sudah kita lewati. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau, ketika kebenaran memiliki cahaya yang mengharuskan, yang menuntut untuk menerima kebenaran itu sendiri dan tunduk kepadanya bagi orang-orang yang mentadaburinya. Maka ketika semacam ini, kata beliau, kebatilan tidak mungkin tegak di atasnya sebuah dalil yang sahih. Dan juga kebanyakan agama manusia adalah warisan yang diwarisi oleh mereka. Sementara kebenaran memiliki cahaya yang sangat jelas, yang mengharuskan, yang menuntut untuk menerima dan tunduk kepada kebenaran itu sendiri bagi orang-orang yang mentadabburinya. Maka beliau, fa inna ru'usal batili wa immatad dullali yatawasawna ala hamiyyati ru'a'ihim wa atba'ihim an sama'i qawli ahli al-haqqi. Maka sungguh ru'usal batili, yaitu para pemimpin-pemimpin kebatilan, para tokoh-tokoh kebatilan tersebut, dan juga immatud dullal, para immah pemimpin-pemimpin kesesatan, mereka pun yatawasawna, saling memberikan wasiat, ala hamiyyati ru'a'ihim, untuk menjaga ru'a'ihim, yaitu orang-orang rendahan yang mengikuti mereka. Wa atba'ihim, dan juga pengikut-pengikut mereka. Maka ru'usal batili dan juga immatad dullal tadi, mereka saling berwasiat kepada ru'a'ihim wa atba'ihim an sama'i ahli al-haqqi, an sama'i qawli ahli al-haqqi, dari mendengarkan ucapan ahli al-haqq. Itu mereka mewanti-wanti, jangan sampai kalian mendengarkan ucapan-ucapan ahli al-haqq, jangan sampai kalian mendengarkan hujjah-hujjah mereka. Karena sudah disebutkan oleh beliau rahimahullah, bahwasanya yang namanya kebatilan tidak mungkin akan tegak di atas dalil yang sahih. Dan dalil yang sahih itu tidak akan mendukung kebatilan tersebut. Sementara kebenaran itu sendiri memiliki cahaya yang sangat jelas, cahaya yang sangat terang, yang mengharuskan untuk diterimanya kebenaran itu sendiri dan tunduk kepada kebenaran itu. Maka tentunya ketika ahlul batil dan juga immatud dullal mereka memandang kondisi yang semacam ini, mereka pun khawatir. Sehingga mereka khawatir kalau orang-orang yang mengikuti kebatilan tersebut akan melihat terangnya cahaya kebenaran, jelasnya cahaya kebenaran itu sendiri. Sehingga mereka pun yatawasawna, saling berwasiat untuk menjaga orang-orang yang mengikuti mereka. Disampaikan kepada mereka, pengikut-pengikutnya, hati-hati dari mendengarkan qawli ahlil haqqi, mendengarkan ucapan-ucapan dari ahlul haqq. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa qala alladhina kafaru la tasma'u lihadal Qur'an walghaw fihi la'allakum tahlibun. Dan berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u lihadal Qur'an, janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an ini. Ini mereka ucapkan kepada pengikut-pengikut mereka, orang-orang yang sejalan dengan mereka, orang-orang yang mungkin dikhawatirkan mereka akan mengetahui cahaya kebenaran. Mereka menyatakan, la tasma'u lihadal Qur'an, jangan kalian mendengarkan Al-Quran ini. Walghaw fihi la'allakum tahlibun. Dan buatlah kerusakan. Dan bikinlah kerisukan. La'allakum tahlibun. Sehingga kalian akan bisa menang. Ini kata mereka. Akan bisa memenangkan. Akan bisa mengalahkan. Ahlul haq. Bisa mengalahkan mereka. Ini wasiat mereka sesama. Mereka ahlul batil. Saling berwasiat untuk menjaga. Agar pengikut-pengikutnya terus menerus. Mengikuti kebatilan yang mereka pegangi. Qala At-Tahir Ibnu Asur berkata At-Tahir Ibnu Asur rahimahullah. Kata beliau rahimahullah. Wahada sya'nu du'ati dhullali wal batili. Dan ini adalah merupakan sya'n. Yaitu kebiasaan. Dari du'atu dhullal. Para penyeru kebatilan. Dan juga penyeru kebatilan. Orang-orang yang mengajak kepada kebatilan. Dan juga kepada kesesatan. Kebiasaannya adalah semacam itu. Seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi. La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kalian mendengarkan Al-Quran ini. Jangan kalian mendengarkan ucapan si Fulan. Si Alan. Yang mereka membawa kebenaran. Jangan kalian mendengar ucapan-ucapan mereka. Kata beliau rahimahullah. Wahada sya'nu du'ati dhullali wal batili. Dan ini adalah merupakan sya'n. Yaitu kebiasaan dari du'atu dhullal. Para kesesatan. Yaitu ayyukimmu afwahan natikina bil haqqi wal hujjati. Mereka berusaha untuk yukimmu. Yaitu memberangus. Afwahan natikin. Yaitu mulut-mulut orang yang berbicara. Bil haqqi wal hujjati. Mereka berusaha untuk memberangus orang-orang yang menyampaikan, orang-orang yang berbicara dengan kebenaran dan juga membawa hujjah. Ini kebiasaan mereka. Berusaha untuk mengalahkannya. Berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran tersebut, memberangusnya dan juga seterusnya. Bima yastati'una min takhwifin wa taswilin wa tarhibin wa targhibin. Yaitu kata beliau rahimahullah. Mereka berusaha untuk memberangus orang-orang yang berbicara. Orang-orang yang menyampaikan al-haq. Kata beliau bima yastati'un. Dengan sesuatu yang mereka mampu. Dengan perkara-perkara yang mereka anggap itu mampu untuk memberangus orang-orang yang berbicara kebenaran tersebut. Yaitu kata beliau min takhwifin. Berupa menakut-nakuti orang-orang yang berbicara kebenaran itu sendiri. Ditakut-takuti. Diancam. Dengan berbagai macam ancaman-ancaman. Diberikan rasa takut kepada mereka orang-orang yang berbicara kebenaran. Walhujjah. Wataswilin. Dan juga dengan tipu daya-tipu daya. Watarhibin watarhibin. Dan juga dengan tarhib. Yaitu kecaman-kecaman. Watarghibin. Dan juga dengan targhib. Yaitu hasungan-hasungan dari mereka. Hasutan-hasutan dari mereka. Ini ahlul dhullal dan juga ahlul batil. Du'atul dhullal wa du'atul batil. Semacam ini kondisinya. Mereka berusaha untuk memberangus orang-orang yang natiqina bil haq. Berbicara kebenaran dan juga natiqina bil hujjah. Berbicara dengan al-haq dan juga berbicara dengan al-hujjah. Wala yada'u an-nasa yatajadaluna bil hujjati wa yataraja'una bil adillah. Sehingga mereka ahlu dhullal tadi du'atu dhullal. Mereka la yada'u an-nasa. Mereka tidak membiarkan manusia. Yatajadaluna bil hujjah. Mereka tidak membiarkan manusia. Yatajadaluna bil hujjah. Saling berjidal dengan al-hujjah. Saling berdebat dengan hujjah-hujjah. Tidak dibiarkan. Nanti kalau terjadi munadharah perdebatan. Nanti manusia yang tadinya belum mengenal al-haq. Jadi mengenal al-haq. Mereka tidak akan membiarkan manusia untuk demikian. Wa yataraja'una bil adillah, dan mereka tidak akan membiarkan manusia untuk yataraja'una bil adillah. Itu merujuk dengan dalil-dalil, itu merujuk kepada dalil-dalil yang ada. Mengembalikan perkara kepada dalil-dalil yang ada. Ini mereka enggak mau membiarkan manusia seperti itu. Kembali kepada dalil-dalil, mereka tidak akan dibiarkan. Yang ada adalah seperti yang disebutkan tadi dalam Al-Qur'an. La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kalian mendengarkan Al-Qur'an ini. Ini kata mereka. Li'annahum yuqinuna anna hujjata khusumihim anhadu. Karena mereka du'atul dullah dan juga du'atul batil. Mereka yakin. Seyakin-yakinnya. Bahwasanya hujjata khusumihim anhadu. Bahwasanya hujjah yang dibawa oleh khusumihim. Lawan debat mereka. Yaitu ahlul haq maksudnya. Adalah anhadu, itu lebih tegak, lebih kuat. Dalil-dalil yang dibawa oleh khusumihim. Ini lebih tegak, lebih kuat. Sehingga mereka mengkhawatirkan kalau ada orang yang berbicara dengan ahlul haq, mendengarkan ucapan-ucapan mereka, khawatir mereka akan ikut dengan ahlul haq tersebut. Sehingga dikatakan oleh beliau, oleh At-Tahir Ibnu Asur rahimahullah, mereka tidak akan membiarkan manusia untuk berbicara berjidal dengan hujjah-hujjah yang ada. Fahum yastarunaha wa yudafi'unaha la bimithliha. Walakin bi asalib min al-buhtan wa tadlil. Kata beliau rahimahullah, dan mereka memilihnya. Wa yudafi'unaha, dan mereka berusaha untuk membantah. La bimithliha, mereka berusaha untuk membantah, menolak kebenaran tersebut, hujjah-hujjah tadi, menolak dalil-dalil tadi. La bimithliha, bukan dengan yang semisalnya, bukan dengan menggunakan dalil-dalil yang semisalnya, bukan. Walakin bi asalib minal buhtan. Akan tetapi mereka menggunakan uslub-uslub. Bi asalib minal buhtani. Dengan asalib itu uslub-uslub, metode-metode. Berupa al-buhtan, yaitu mengada-ada. Dengan kedustaan-kedustaan. Mereka berusaha untuk melawan hujjah tersebut. Mereka berusaha untuk melawan al-adillah dan hujjah-hujjah yang ada tersebut dengan al-buhtan wa tadlil dan juga penyesatan-penyesatan. Ini mereka. Ini hujjah-hujjah yang dipakai oleh mereka untuk melawan ahlul haq. Kata beliau rahimahullah. Faida a'yaduhum al-hiyalu wa ra'au bawariqal haqqi takhfuku khasu ayyumma nuruha an-nasa alladzina fihim bakiyatun min khairin wa rusdin adalu ila lahwil kalami. Kada beliau rahimahullah. Dan jika mereka melihat, ataukah jika mereka ayatuhum al-hiyalu, jika mereka sudah dilemahkan oleh al-hiyal, yaitu tipu daya mereka sudah melelahkan mereka, sudah dengan berbagai macam tipu daya kedustaan-kedustaan, hilah-hilah mereka lakukan, namun tetap ahlul haq tetap menang. Mereka tidak bisa mengalahkannya. Mereka capek sendiri. Warau bawariqal haqqi takhfuku, dan mereka juga memandang melihat bahwasanya bawariqal haqqi, kilatan al-haq, takhfuku itu menyambar. Khasu ayya umma nuruha an-nasa, dan mereka juga sudah merasa khawatir bahwasanya cahaya kebenaran tersebut, cahaya hujjah-hujjah tadi, ini akan merata kepada manusia. Alladzina fihim bakiyatun min khairin wa rusdin. Yang pada mereka, ini masih ada bakiyah, sisa-sisa min khairin wa rusdin. Kebaikan dan juga ar-rusd, masih ada sisa-sisa pelurusan. Maka mereka, kata beliau rahimahullah, adalu ila lahwil kalami. Mereka akan berpaling dengan cara yang lainnya, yaitu mereka akan menggunakan cara yang lain. Adalu ila lahwil kalam, mereka akan beralih kepada lahwil kalami, itu menggunakan lahwul kalam, ocehan-ocehan yang tidak jelas, kalimat-kalimat yang lantur sana kemari. membuat kekisruhan dan juga yang lainnya dengan ucapan-ucapan mereka. وَنَفَخُ فِي أَبْوَاكِ اللَّهُوِ وَالْجَعْجَعَةِ لَعَلَّهُمْ يَغْلِبُونَ بِذَلِكَ عَلَى حُجَّةِ الْحَقِّ. Dan mereka pun nafahu fi abwaqil lahwi, mereka pun meniup fi abwaqil lahwi pada trompet-trompet Allahu, wal ja'ja'ati dan juga ja'ja'ah itu banyak bicara, la'allahum yaghlibuna bidzalika ala hujajil haqqi, sehingga harapan mereka dalam mereka bisa mengalahkan dengan itu semuanya, dengan ucapan-ucapan yang lahu tadi dan juga dengan ja'ja'ah, dengan banyak bicara yang mereka ucapkan, mereka bisa mengalahkan hujajil haqq itu, hujjah-hujjah kebenaran tersebut. Ini mereka. Sehingga dikatakan oleh beliau di depan tadi, mereka berusaha untuk memberangus an-natiqina bil haqqi dan juga al-hujjati bima yastati'una, dengan usaha-usaha yang mereka anggap itu mampu untuk memberangusnya. Mungkin dengan takhwif, wa taswil, wa tarhib dan juga targhib. Ini mereka. Wa ya'muruna al-kalama al-qawla salih billahwi. Demikian pula mereka melumuri ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang lurus, billahwi, dengan ocehan-ocehan mereka yang ngelantur ke sana kemari yang tidak jelas. Mereka akan masukkan ucapan-ucapan mereka pada ucapan-ucapan yang benar tersebut. Akan disisipkan dengan ucapan-ucapan yang tidak benar. Wa kadzalika sya'nu haula, demikianlah kata beliau, sya'nu haula, perkaranya mereka, perkaranya ahlul batil, ahlul dullal, du'atul dullal dan juga al batil, semacam ini kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, wa qala Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, berkata Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى. Kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama asra sinin, itu 10 tahun. Yattabi'un nasa, beliau di dalam berdakwah, yattabi'un nasa fi manazilihim, mengikuti manusia, fi manazilihim, di tempat-tempat tinggal mereka. Di mana di tempat-tempat tersebut ada manusia, maka beliau akan datang ke situ untuk menjajakan, untuk berdakwah, mengajarkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka tentang ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata beliau, bi'ukau, di pasar, wa mujinnah wa fil mawasim bimina, wallahu alam mujinnah wa fil mawasim, demikian pula pada musim-musim haji di Mina, beliau akan menawarkan ajaran Islam kepada mereka. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada mereka ketika berjumpa dengan manusia di tempat-tempat tadi, man yu'wini, siapakah yang mau melindungi diriku, man yansuruni, hatta uballigha risalata rabbi walahul jannah, siapa yang mau melindungi aku, siapa yang mau menolong aku sehingga aku bisa, uballigha risalata rabbi walahul jannah, sehingga aku bisa untuk menyampaikan risalah dari Rabbku, siapa yang bisa menolongku dan juga melindungiku, walahul jannah, dia akan mendapatkan jannah. Ini kata Nabi SAW menawarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang dijumpai oleh beliau di pasar, di mawasim dan juga yang lainnya. Beliau menawarkan dengan tawaran yang semacam ini. Kemudian kata beliau, kata Jabir radhiyallahu an, hatta anna ar-rajul la yakhruju min al-Yaman aw mudar fayatihi qaumuhu fayaqulun ihdar ghulam quraish la yaftinuk. Sampai-sampai ada seseorang yang keluar dari Yaman ataukah Mudar, Fayatihi kaumuhu. Kemudian kaumnya pun mendatangi dia. Itu kalau ada penduduk Yaman yang keluar, ataukah Mudhar keluar, maka kaumnya itu pun khawatir. Khawatir kalau salah satu dari masyarakatnya, dari anggota masyarakatnya, kaumnya ataukah kabilahnya, ini berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaumnya itu pun akan mendatangi yang keluar tadi. Fayaqulun, mereka akan menyatakan, ihdar gulama Quraisy la yaftinuka. Hati-hati engkau dari gulama Quraisy. Itu seorang pemuda dari Quraisy. Itu maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaftinuka. Jangan sampai dia membuat fitnah pada dirimu. Jangan sampai engkau terfitnah dengannya. Ini kata kaumnya kepadanya. Artinya di sini seperti yang disebutkan oleh Thahir Ibnu Asyur rahimahullah, bahwasanya ahlul dullal, ahlul batil, kondisinya memang seperti itu. Mereka akan yatawasawna, akan saling berwasiat antara satu dengan yang lainnya untuk berhati-hati dari kebenaran. Jangan sampai engkau mendengarkan kebenaran. Jangan sampai engkau mendengar dari si fulan, orang yang membawa ajaran ini. Sehingga dahulu juga sama. Orang-orang kufar, orang-orang yang masih beragama dengan agama jahiliyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka pun khawatir kalau ada di kabilah mereka salah satu dari masyarakat mereka ikut dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun akan menyatakan kepada salah satu kaumnya yang dipandang itu dikhawatirkan akan mengikuti dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pernyataan yang seperti kita dengar tadi. Hati-hati engkau dari pemuda Quraisy, jangan sampai engkau terfitnah denganmu. Jangan sampai dia menfitnah dirimu. Ini kata mereka. Dan ini merupakan kebiasaan ahlul batil seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa Quraisy lamma aqarrat Ibn Duhna ala jiwari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga orang-orang Quraisy ketika mereka mengakui Ibn Duhna, itu mengakui Ibn Duhna ala jiwari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, atas jiwari Abi Siddiq, itu jiwari yang dilakukan oleh Ibn Duhna, itu jaminan keamanan, jaminan keamanan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena disebutkan dalam kisah tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sebenarnya ingin berhijrah ke negeri Habasyah. Namun di tengah jalan tersebut berjumpa dengan Ibnu Duhna. Kemudian ditanya, "Mau kemana engkau?" Maka jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Aku telah dikeluarkan, diusir oleh kaumku sendiri." Maka Ibnu Duhna menyatakan, sungguh orang semacam engkau, orang yang menyambung silaturahim, orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin, yang tidak memiliki makanan, dan seterusnya dari pujian-pujian Ibnu Duhna kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sungguh engkau ada tidak pantas. Tidak pantas untuk keluar ataukah diusir oleh kaummu sendiri. Sehingga dengan itu, Ibnu Duhna menawarkan, menjamin keamanan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkeliling di orang-orang Quraisy. Beliau menyatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini dijiwari, yaitu ada pada jaminanku, kata Ibnu Duhna. Maka orang-orang Quraisy itu pun mengakui jaminan keamanan dari Ibnu Duhna untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika orang-orang Quraisy tersebut mengakui jiwar, itu jaminan yang diberikan oleh Ibnu Duhna untuk Abu Bakar As-Siddiq, qalu li Ibnu Duhna. Maka orang-orang Quraisy tersebut pun menyatakan kepada Ibnu Duhna, mur Abu Bakrin faly'bud rabbah fi darihi falyusalli fiha walyaqra' ma syaa'a wa la yu'dhina bidzalik wa la yasta'linu bihi. Fa inna nakhsa ayyaftina nisa ana wa abna ana. Kata orang-orang Quraisy kepada Ibnu Duhnah yang memberikan jaminan untuk Abu Bakar As-Siddiq. Kata orang-orang Quraisy kepada Ibnu Duhnah, "Mur Abu Bakrin. Perintahkan kepada Abu Bakar. Faliya'budu Rabbah." Hendaknya dia menyembah Rabbnya. Fidarihi. Di dalam rumahnya saja. Silakan dia beribadah. Di dalam rumah saja. Jangan keluar. Falyusalli fiha. Dan hendaknya dia pun sholat di dalam rumah saja. Wal yaqra' ma syaa'a. Dan silakan dia membaca apa yang dia kehendaki. Silakan dia membaca di dalam rumah. Namun jangan keluar. Wala yu'dina bidzalik. Dan jangan sampai dia memberikan adiyah kepada kita dengan hal tersebut. Jangan sampai dia memberikan adiyah gangguan dengan apa yang dia lakukan beribadah kepada Rabbnya di dalam rumahnya. Wala yasta'linu bihi. Dan jangan sampai dia yasta'lin bihi. Yaitu menampakkan peribadatan dia. Baik sholatnya ataukah membaca Al-Quran. Jangan sampai dia menampakkan apa yang dia amalkan tersebut. Apa alasannya? Apa alasan mereka melarang Abu Bakar untuk beribadah di luar dan diperintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk beribadah di dalam rumahnya? Kata mereka, kata orang-orang Quraisy, fa inna nakhsha ayyaftina nisa'ana wa abna'ana. Maka sungguh kita khawatir, kata mereka, kita khawatir bahwasanya Abu Bakar akan membuat fitnah terhadap nisa'ana wa abna'ana. Perempuan-perempuan kita, itu anak-anak perempuan kita. Dan juga anak-anak kita. Ini kata mereka. Akan mungkin fitnah kepada wanita-wanita kami. Dan juga kepada putra-putra kami. Putra-putri kami. Ini kata mereka. Kenapa demikian? Khawatir. Kalau mereka mendengar ataukah melihat, menyaksikan. Ibadah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka akan terfitnah. Mereka akan melihat cahaya kebenaran tersebut. Sehingga dikhawatirkan oleh mereka, nanti ada di kalangan masyarakat mereka, akan mengikuti agama Abu Bakar As-Siddiq, agama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah usaha-usaha mereka, untuk menutupi dan juga untuk mengalahkan kebenaran. Untuk memberangus orang-orang yang berbicara dan juga menyampaikan al-haq. Orang-orang Quraisy sampai demikian. Melarang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk beribadah secara terang-terangan. Sehingga diperintahkan untuk beribadah hanya di dalam rumahnya saja. Kemudian kata beliau rahimahullah. وَمَنْ نَسَأَ عَلَى قَوْلٍ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ كَيْفَ يَعْرِفُ بُطْلَانَ مَا عِنْدَهُ فَضْلًا عَنْ أَيَّةَ أَمَّلَهُ sa'iral madahib fi dhaw'i ma thabata 'indahu. Kata beliau rahimahullah, dan orang yang nasya'a, yang dia tumbuh 'ala qaulin la ya'rifu ghayrahu, dia tumbuh di atas suatu pendapat la ya'rifu ghayrahu, yang dia tidak mengetahui ghayrahu, itu selain pendapat yang dia ketahui tersebut. Dia hanya mengenal pendapat yang dia ketahui saja, yang mungkin diamalkan oleh masyarakatnya, yang diajarkan oleh masyarakatnya. Dia tidak tahu di sana ada pendapat yang lainnya. Maka kata beliau rahimahullah, orang yang semacam ini, yang tumbuh di atas pendapat yang dia tidak mengetahui pendapat yang lain, kaifa ya'rifu butlana ma indahu? Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui kebatilan yang ada pada dirinya? Fadlan an ayyata ammala sa'iral madahib fi dhaw'i ma sabata indahu. Terlebih lagi kata beliau, tidak mungkin bagi dirinya untuk yata'ammal, untuk merenungi, untuk memperhatikan sa'iral madahib, itu madhab-madhab yang lainnya, fi dhaw'i ma sabata indahu, di bawah cahaya apa yang telah sabit di sisinya. Artinya kalau seseorang hanya mengenal satu pendapat, maka tentunya dirinya tidak akan mengetahui apakah yang dia pegang, yang dia amalkan selama ini, itu benar ataukah keliru. Dan terlebih lagi, tidak mungkin dia akan bisa untuk mencermati, untuk membahas, untuk meneliti pendapat-pendapat yang lainnya. Dia tidak akan bisa. Karena dia tidak mengenal adanya pendapat-pendapat yang lain, ucapan-ucapan yang lainnya. Yang dia tahu adalah apa yang dia yakini, apa yang dia amalkan, apa yang dia dengar dari masyarakatnya saja. Tidak pernah mendengar ucapan-ucapan yang lain, pendapat-pendapat yang lain, madhab-madhab yang lain. Sehingga dia tidak bisa mengenal yang lainnya. Kemudian kata beliau rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Minan nasi man la ya'rifu madahib ahli al-ilmi. Waqad nasa'a ala qawlin la ya'rifu ghairahu. Di antara manusia itu ada orang yang kata beliau la ya'rifu madahib ahli al-ilmi. Dia tidak mengetahui madhab-madhab dari ahlul ilmi. Waqad nasha'a ala qawlin la ya'rifu ghairahu. Dan dia telah tumbuh di atas suatu pendapat, di atas suatu madhab yang la ya'rifu ghairahu, yang dia tidak mengetahui selainnya. Selain madhab yang dia anut. Selain pendapat yang dia ketahui tersebut. Dia tidak mengetahui selain itu. Maka tentunya seperti yang diucapkan sebelumnya oleh al-mu'allif rahimahullah. Bagaimana mungkin dia akan mengetahui kebatilan ataukah kesalahan, kekeliruan dari apa yang dia pegangi, dari apa yang dia yakini dan juga seterusnya. Karena dia tidak mengetahui. Di sana ada pendapat yang lainnya. Oleh karena itu, para ulama dahulu mereka mengingatkan kalau Anda ingin mengetahui kesalahan dari guru Anda ataukah apa yang Anda yakini, keluar dan belajar di guru yang lainnya. Sehingga akan mengetahui kekeliruan dari guru Anda dan apa yang Anda pelajari selama ini. Sehingga di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada kita, ada di antara manusia yang jenisnya dia tidak mengetahui madhab-madhab para ahlul ilmi dikarenakan dia tumbuh di atas pendapat yang dia tidak mengetahui adanya pendapat yang lainnya. Sehingga kondisinya seperti yang sebelumnya, seperti yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah. Tidak mungkin dia akan mengetahui kalau pendapat yang dia pegang, madhab yang dia yakini, itu adalah pendapat yang keliru. Kemudian kata al-mu'allif berikutnya, وَهَذَا تَرْغِيبُ فِي النَّظَرِ فِي أَقْوَالِ الْمُخَالِفِينَ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ. Setelah beliau berpanjang lebar menjelaskan kepada kita gambaran dari tidak sukanya atau tidak maunya seseorang untuk mencermati dan juga mengamati, merenungi pendapat yang lainnya, bahkan mewanti-wanti yang lainnya untuk tidak mendengar ataukah merenungi, memahami ucapan dan juga pendapat yang lainnya. Maka di sini dikatakan oleh al-mu'allif, diingatkan oleh al-mu'allif rahimahullah, wa hadha targhibu fi an-nadhar fi aqwali al-mukhalifin laisa ala itlaqihi. Bahwasanya hasungan ini, hasungan untuk mencermati, untuk merenungi dan memandang fi aqwalil mukhalifin, pendapat-pendapat dari orang-orang yang berbeda, pendapat-pendapat orang yang menyelisihinya, laisa ala itlaqihi, ini tidak secara mutlak kata beliau. Artinya setiap orang yang menyelisihi ini tidak mutlak, harus dilihat, harus dicermati, harus direnungi, dan juga harus dibahas. Tidak semutlak itu kata beliau. Bukan ini yang dimaksudkan. Bukan ini yang dimaukan oleh al-mu'allif rahimahullah, bahwasanya di antara sebab menyimpangnya seseorang dari kebenaran adalah tidak maunya untuk memperhatikan pendapat-pendapat orang-orang yang menyelisihinya. Tidak setiap orang yang menyelisihi, kemudian kita pandang pendapatnya. Kita lihat pendapatnya, kita cermati pendapatnya. Namun kata beliau, innama huwa targhibun fin nadhari fi aqwali man kana ma'rufan bi mulazamatil kitabi was sunnati. Akan tetapi yang dimaukan adalah targhibun fin nadhari, itu hasungan untuk mencermati, untuk merenungi fi aqwali man kana ma'rufan bi mulazamatil kitabi was sunnah. Yaitu merenungi dan mencermati, melihat pendapat-pendapat aqwal. Itu ucapan-ucapan pendapat-pendapat. Mangkana ma'rufan. Orang-orang yang memang ma'ruf. Orang-orang yang memang dikenal. Bimulazamatil kitabi wassunnah. Itu orang-orang yang dikenal dan ma'ruf, berpegang teguhnya dia terhadap Alkitab dan juga Sunnah. Artinya, mungkin kita memiliki suatu pendapat, ternyata ditentang. Ada yang menyelisih pendapat kita. Tinggal dilihat. Siapa yang menyelisih pendapat yang kita pegang selama ini. Karena yang kita pegang adalah pendapat para ulama misalnya. Pendapat para ulama-ulama yang senior. Ahli tahqiq dan juga yang lainnya. Maka jika yang menyelisihi pendapat yang kita pegang tersebut adalah orang yang ma'ruf bil mulazamatil kitabi wa sunnah. Orang yang dikenal. Yang dia mulazama berpegang teguh dengan Alkitab dan juga As-Sunnah. Maka kita perhatikan pendapatnya. Barangkali pendapat kita yang keliru. Barangkali pendapat yang kita pegangi keliru. Ataukah sebaliknya. Ataukah pendapat Al-Mukhalifin itu yang keliru. Sehingga menjadi jelas. Sehingga ini yang dimaukan oleh Al-Mu'allif rahimahullah. Bahwasanya hasungan untuk mencermati dan merenungi. Memperhatikan pendapat Al-Mukhalifin. Al-Mukhalifun yang dimaksudkan adalah man kana ma'rufan bimulazamatil kitabi wa sunnah. Kemudian kata beliau menegaskan kembali, aman nadharu fi kulli al-aqwali fa hadha laysa baban lil haqqi. Adapun memandang dan juga mencermati pada seluruh ucapan-ucapan, artinya secara mutlak, fa hadha laysa baban lil haqqi, maka ini bukan merupakan pintu kebenaran. Bukan merupakan pintu kebenaran. Karena nanti akan muncul yang memang menyelisih kita adalah ahlul batil. Orang-orang yang berjalan di atas kebatilan. Yang mereka menyelisih Alkitab dan juga Sunnah. Maka kita tidak perlu untuk memandang dan juga mencermati pendapat-pendapat mereka. Kenapa demikian? Karena kata beliau, bal qad yakunu baban lil ilhadi wa zandaqati wa rukubid dalalat. Bahkan itu terkadang menjadi suatu pintu. Lil ilhadi, untuk melakukan ilhad. Akan menyampaikan kepada ilhad. Wa zandaqati, itu kekufuran. Demikian pula zandaqah, itu kenifakan. Warukubid dalalah, dan juga akan rukub, yaitu menaiki ataukah melakukan ad-dalalah, terjatuh pada kesesatan-kesesatan. Artinya, yang dimaksud oleh al-mu'allif rahimahullah dengan judul bab yang disebutkan, bahwasanya di antara sebab seorang menyimpang adalah tidak mau menyelisihi aqwal al-mukhalifin. Yang dimaksud dengan aqwal mukhalifin di sini adalah orang-orang yang ma'ruf bil mulazamatil kitabi wa sunnah. Adapun orang-orang yang mereka menyelisihi Alkitab dan juga As-Sunnah. Yang menyelisihi apa yang kita pegang selama ini berdasarkan Alkitab dan juga As-Sunnah. Maka ini tidak perlu untuk kita cermati. Karena itu kata beliau rahimahullah, itu adalah merupakan bab yang bisa mengantarkan seseorang kepada al-ilhad wa zandaqah. Dan juga kepada ad-dalalat, kepada kesesatan-kesesatan. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, fa insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan mendatang bi'idznillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.